Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian tentang empat hal yang penting untuk mengenal kemusyrikan, dan dengan itu kita akan mengenali apa itu tauhid yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kita masih di poin yang ketiga, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus di satu masyarakat yang sangat beragam sesembahan yang disembah. Di antaranya ada orang-orang menyembah orang yang saleh, di matan disampaikan wa dalilus salihin. Dalil adanya orang-orang yang menyembah orang-orang yang saleh. Dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat yang ke-57. Ulaika alladhina yada'una, mereka itu berhala-berhala yang mereka sembah. Yabtaruna ila rabbimul wasilah, mereka yang disembah ini mencari wasilah sarana menuju Rabb mereka. Ayyuhum akrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat dengan Allah, dan mereka berharap kasih sayang Allah, wa yakhafuna adabah, dan merasa takut dengan siksa Allah. Penjelasannya, yakni artinya, ya, ana hunaka, ada orang yang menyembah as-salihina minal bashar, manusia-manusia yang saleh. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra 57. Ulaika alladhina yada'una rabb, yada'una yabtaruna ila rabbihimul wasilah, ayyuhum akrab. Nah, ada dua pendapat ulama tafsir tentang sebab turunnya ayat ini. Kila pendapat yang pertama, ayat ini turun tentang orang-orang yang menyembah Al-Masih, yaitu Isa dan ibunya serta Uzair. Ya, Isa disebut Al-Masih karena dia adalah Masih, orang yang menyentuh. Dia beliau memiliki mukjizat, bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan semata-mata mengusapnya. Fa akhbara subhanahu, maka Allah kabarkan bahasanya Al-Masih dan ibunya Maryam serta Uzair semuanya adalah manusia-manusia yang saleh, hamba-hamba Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, berharap kasih sayang Allah, dan takut siksa Allah. Maka mereka adalah hamba yang memerlukan Allah, yang membutuhkan Allah, berdoa minta kepada Allah, tawasul, mencari sarana ilaihi, dekat kepada Allah, bita'ah, dengan melakukan ketaatan. Ya betaruna ila rabbihimul wasilah, mereka mencari sarana ila rabbihim, menuju Rabbnya, artinya sarana supaya dekat dengan Rabbnya subhanahu. Dan sarana tersebut adalah bito'atihi wa ibadatihi, dengan taat kepada Allah dan ibadah kepadanya. Maka ini menunjukkan bahasanya mereka tidaklah layak untuk disembah karena mereka manusia yang membutuhkan. Fuqara, fakir, ini berdoa minta kepada Allah, berharap kasih sayang Allah, takut siksa Allah, dan siapa saja yang seperti itu, maka tidaklah layak untuk disembah selain Allah. Pendapat yang kedua tentang sebab turunnya Al-Isra 53 adalah ayat ini turun tentang sekelompok orang-orang musyrik yang menyembah sekelompok jin. Jinnya masuk Islam, sedangkan mereka-mereka yang menyembah jin tidak tahu bahasanya jin yang mereka sembah sudah masuk Islam. Wasaru yataqarrabuna ila Allahi bita'ati, maka jin yang dulu jin yang disembah-sembah telah berubah menjadi makhluk-makhluk yang mendekatkan diri kepada Allah dengan taat, merendah, berharap kasih sayang Allah, takut siksa Allah. Maka jin-jin ini sudah jadi jin yang saleh, yang mereka adalah hamba yang membutuhkan, yang fakir, yang tidak layak untuk disembah. Nah, itu ada dua pendapat tentang sebab turun ayat ini. Wa ayan kan al muradu bil ayatil karimati, mana saja yang diinginkan dari ayat ini, yang jelas objek yang disembah itu adalah makhluk yang saleh. Boleh jadi manusia yang saleh sebagaimana versi yang pertama, atau jin yang saleh menurut versi yang kedua. Fa'ina, maka ayat ini menunjukkan tidak boleh menyembah orang saleh, baik dia nabi, siddiq, ataupun wali, yaitu orang-orang yang saleh. Maka tidak boleh menyembah mereka, karena semuanya adalah hamba-hamba Allah, fakir kepada Allah, membutuhkan Allah. Maka bagaimanakah yu'baduna, mereka disembah selain Allah Jalla wa'ala. Wasilah dalam ayat ini maknanya adalah taat, wal-qurab, dan amal-amal yang mendekatkan kepada Allah. Karena wasilah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang mengantarkan kepada tujuan. Maka sesuatu yang mengantarkan pada ridha Allah dan surganya itu disebut wasilah menuju Allah. Hadihiya al-wasilatul masyru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan. Dan ada dua ayat di Al-Quran yang menunjukkan disyariatkannya wasilah. Tadi Al-Isra 57, kemudian demikian juga Al-Ma'idah 35. Wa bataru ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah. Yang dimaksud wasilah yang bisa digunakan untuk menuju Allah adalah ketaatan dan ibadah. Adapun orang-orang yang muharifuna, melakukan tahrif, penyelewengan penafsiran, wal mukharifuna, mereka penggemar khurafat, mereka mengatakan wasilah adalah Anda jadikan antara Anda dengan Allah perantara, yang itu perantaranya berupa wali, orang soleh, dan orang yang sudah mati. Anda jadikan orang-orang tersebut sebagai perantara antara Anda dengan Allah, supaya mereka-mereka ini mendekatkan Anda kepada Allah. Mana'butum illa likuribuna ilallahi zulfa. Fama'na al-wasilah, maka makna wasilah menurut mereka-mereka pengenar khurafat, cerita dan anggapan yang tidak berdasar, adalah Anda jadikan antara Anda dengan Allah perantara. Tu'arifullaha bika, yang perantara ini akan memperkenalkan Allah kepada Anda dan akan memindah watangkul lau hajataka hajatika, dan akan memindahkan dan menyampaikan hajat-hajat Anda kepadanya, dan bercerita kepadanya Allah angka tentang Anda. Seakan-akan Allah Jalla wa'ala tidak tahu, atau seakan Allah Jalla wa'ala itu pelit, tidaklah memberi illa kecuali setelah merengek-rengek dengan menggunakan perantara. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Walihada, oleh karena itu, yushabihuna, maka mereka menyebar subhat ke tengah-tengah masyarakat dengan mengatakan bahasanya Allah Ja'ala, Allah Jalla wa'ala berfirman, ulaika ladina yada'una yabataruna ila rabbihimul wasilah. Padahal, maka ini menunjukkan bahasanya memiliki perantara dari makhluk, yang perantara itu mendekatkan kepada Allah adalah satu hal yang disyariatkan. Karena Allah menyanjung orang yang melakukannya. Dan di ayat yang lain bahkan memerintahkannya. Maka ada dua ayat tentang wasilah. Satu berupa sanjungan kepada orang yang melakukannya. Itu di surat Al-Isra 57. Kemudian yang satu adalah berisi perintah untuk memiliki wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Bertakwalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah ilaihi, untuk semakin dekat dengan Allah, dan berjihadlah kalian di jalan Allah. Kalau mereka mengatakan sehingga Allah memerintahkan kita untuk memiliki wasilah menuju Allah, dan wasilah artinya wasitah perantara. Hakadah, demikian mereka selawengkan kalimat dari tempatnya. Mereka sarankan penafsiran dari penafsiran yang benar. Wasilah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan dalam hadis adalah ketaatan yang mendekatkan kepada Allah. Demikian juga tawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan nama dan sifatnya. Ini, terutama ketika berdoa. Hadihi hiyal wasilatul masyru'atu, inilah wasilah yang disyariatkan. Adapun tawasul mencari wasilah dengan makhluk menuju Allah. Dengan pengertian, makhluklah yang akan bercerita tentang keadaan kita, bercerita tentang hajat dan kebutuhan kita, dan seterusnya. Maka ini wasilah yang terlarang. Wasilah syirkiyah. Inilah wasiat yang dimiliki oleh orang-orang musyrik min qablu sebelumnya. Mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan bahaya, tidak pula manfaat. Kemudian mereka mengatakan, mereka-mereka ini pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Walladzina ta'budu min dunihi awliya, dan orang-orang yang memiliki selain Allah sebagai sesembahan, mereka mengetahui bahasanya tidaklah kami menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah. Zulfa, sedekat-dekatnya. Inilah syiriknya orang terdahulu dan orang yang belakangan sama persis. Meskipun mereka namai itu dengan wasilah, namun itu adalah kemusyrikan itu sendiri. Dan itu bukan wasilah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak pernah menjadikan kesyirikan sebagai wasilah ilaihi supaya semakin dekat dengan Allah abadan sama sekali. Bahkan kemusyrikan itu menjauhkan manusia dari Allah. Karena Allah katakan, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga untuknya, tempat kembalinya adalah neraka, wa malidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Zalim di sini artinya musyrik. Maka ketika kemusyrikan itu menjauhkan dari Allah, bagaimana mungkin malah kemusyrikan ini jadikan sarana mendekat kepada Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan. Kemudian asyahid minal ayati, yang jadi pendalilan dari ayat ini, anna fiha, isi ayat ini dalil adanya orang-orang musyrik yang menyembah orang saleh. Baik dia adalah jin saleh atau manusia saleh. Karena Allah menjelaskan hal tersebut dan menjelaskan bahasa mereka-mereka yang kalian sembah, mereka adalah hamba-hamba Allah yang fakir. Ya bataruna ila rabbimul wasilah. Artinya mendekatkan diri kepada Allah bita'ati dengan melakukan ketaatan. Ayuhum akrabu, siapakah di antara mereka yang paling dekat? Mereka yatasabakuna ilallahi jalla wa'ala. Mereka saling berlomba menuju Allah jalla wa'ala dalam ibadah. Karena mereka membutuhkan Allah dan berhajat kepada Allah. Mereka berharap kasih sayang Allah dan takut siksa Allah. Wa man kana kadzalik, dan makhluk yang demikian keadaannya tidaklah layak menjadikan sesembahan yuda'a yang dimintai. Dan disembah-sembah ma'allahi selain Allah Azza wa Jalla. Ya, catatan penting yang perlu diperhatikan, bahasanya yang tadi beliau katakan, wasilah yang terlarang, wasilah syirkiyah, yang ini merupakan wasilah jenis kemusyrikan orang dahulu dan belakangan, ini adalah menjadikan makhluk sebagai wasilah. Yang dimaksud dengan menjadikan makhluk sebagai wasilah, itu artinya nyembah makhluk. Nyembah makhluk. Dengan tujuan agar makhluk ini mengantarkan hajat kita kepada Allah. Dan menyampaikan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tawassul bil makhlukin, tawassul dengan makhluk yang terlarang, yang merupakan kemusyrikan. Jadi yang disembah, ini adalah si perantara, si makhluk. Gitu. Dan bukanlah yang dimaksudkan oleh ayat ini tawassul dengan makhluk dalam pengertian tawassul dengan kemuliaan makhluk di sisi Allah. Dengan kalimat, ya Allah, dengan kemuliaan nabimu, ampunilah dosa-dosaku. Nah, maka ini tawassul dengan kemuliaan dan kedudukan. Ini, mulia seorang hamba di sisi Allah. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, meskipun pendapat yang lebih tepat adalah hal tersebut tidak dituntunkan. Ini berbeda dengan tawasul syirki. Kemudian wa dalil al-ahjar wal asjar, dalil adanya orang yang menyembah batu dan pohon adalah firman Allah Ta'ala, afaraitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Apa pendapat tentang lata dan uzza dan manah yang ketiga yang lain? Penjelasannya dalam ayat terdapat dalil adanya orang yang menyembah batu dan pohon dari kalangan orang-orang musyrik. Afaraitum di sini ada istifham kalimatannya yang bentuknya adalah mengingkari dan menyalahkan. Siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Nah, ini kalimatannya untuk menyalahkan, bukan untuk menerima jawaban. Akhbiruni, kabarkan kepadaku. Ini adalah istifham kalimatannya dalam rangka mengingkari dan mencela. Allata itu ada dua cara baca. Kalau taknya tidak ditasjid, bitakhfifit ta. Ini allata. Nanti bisa allata. Kalau allata taknya tidak ditasjid, maka dia adalah nama berhala di Taif. Wawa ibaratun yang bentuknya adalah sakhotin, batu besar, mengkusyatin yang diukir-ukir. Alaiha baitun mabniyun, ada padanya rumah yang dibangun. Jadi batu besar terdapat dalam bangunan. Wa alaihi satair, dan bangunan tersebut dikasih kain penutup. Nih, maka untuk menyaingi Ka'bah. Ini Ka'bah bangunan ada kain penutupnya, yaitu yang disebut dengan kiswah. Nah, bangunan kemudian dikasih kain penutup, yudahil Ka'bata, untuk menyerupai Ka'bah. Kemudian di sekeliling bangunan tersebut, sahatun, terdapat halaman. Ini sama dengan Ka'bah. Ini, sekeliling Ka'bah itu terdapat halaman. Wa indahu, dan berhala ini memiliki sadanah, juru kunci. Yang mereka-mereka menyembah Lata ini selain, dengan meninggalkan Allah. Dan dia adalah berhala sesembahannya Bani Thaqib wa mawalahu minal qabail, dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Dan mereka bangga dengan sesembahannya ini. Cara baca yang kedua, Lata, taknya ditasdid. Dia ada isim fa'il dari lata yaluttu, artinya, dan dia adalah isim fa'il, berarti orang yang suka menumbuk. Dia adalah orang yang saleh. Yaluttu sawiqa, menumbuk gandum supaya dijadikan roti sawiq, kemudian dijadikan sebagai makanan bagi para jamaah haji. Tatkala orang yang baik ini, orang yang dermawan ini meninggal dunia, mereka bangun pada kuburnya baitan, satu rumah. Maka ini kubur, kemudian sekeliling kubur dikepung oleh bangunan. Nah, bangunan ini kemudian juga mereka julurkan padanya satair, kain penutup. Lantas jadilah mereka menyembahnya dengan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah Lata dengan taknya di tasjid. Maka kalau tanpa tasjid itu bentuknya batu. Kalau dengan tasjid berarti bentuknya ini kubur. Wal uzza, uzza adalah sejumlah pohon dari jenis pohon salam yang terletak di lembah Nakhlah yang terletak antara Mekah dan Taif. Haulaha, di sekeliling pohon tersebut dibuatlah bangunan. Ini pohon, kemudian dibuatlah bangunan yang mengepungnya. Dan bangunan ini ada pintunya, sehingga dan pintunya perlu wasatair, ada kain yang menutupinya. Wa indaha, dan bangunan ini punya pintu, pintunya diberi sadanah, juru kunci. Dan di Uzza ini terdapat setan yang mengajak bicara manusia. Jika ada orang yang melakukan ritual di samping pohon Lata, nanti ada respon suara dan yang lainnya. Setan yang mengajak bicara manusia. Orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh mengira bahasanya ana hadzal ladzi yukallimuhu wa nafsu hadzihi syajarah. Bahasanya yang mengajak bicara mereka adalah pohon itu sendiri atau rumah, bangunan rumah itu sendiri yang mereka bangun. Padahal yang ngajak bicara mereka ketika mereka bertapa di samping pohon Uzza adalah setan untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Nah, Uzza ini berhalanya orang Quraisy dan penduduk Mekah serta orang-orang di sekitarnya. Wal manah, mana adalah batu besar di satu tempat yang terletak, yaqa' terletak, qariban dekat dengan Jabal Qudayd, antara Mekah dan Madinah. Wakanat dan berhala ini sesembahnya Khuza'ah, Aus dan Khosrat. Mereka ihram dari tempatnya manah ketika mereka hendak berhaji. Dan mereka menyembahnya dengan meninggalkan Allah Azza wa Jalla. Fa'adil asnam at-thalatha, maka tiga berhala ini adalah tiga berhala yang paling, berhalanya orang Arab yang paling besar. Nah, apa makna ayat? Maka firman Allah afaratum Lata dan Uzza wa Manata, artinya apakah berhala-berhala ini bisa menolong kalian sedikitpun? Apakah manfaat bagi kalian? Apakah bisa menolong dan membela kalian? Apakah dia itu mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan? Wa ma madza wajadtum fiha, apa yang kalian jumpai padanya? Maka kalimat tanya ini adalah babnya adalah mengingkari. Watan membabit ingkari watan bil ukul dan mengingatkan ukul, akal supaya kembali ke jalan yang benar. Fahadi, maka berhala-berhala ini cuma batu, pohon, tidak ada padanya bisa memberi manfaat, tidak pula memberi bahaya karena semuanya makhluk. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah Al-Musyarafah, Rasul kirim Al-Murrah bin Su'bah dan Abu Sufyan ibn Harb untuk mendatangi Lata yang ada di Taif, lantas keduanya menghancurkan Lata berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kirim Khalid ibn Walid menuju Uzza. Maka Khalid menghancurkan bangunan Uzza, kemudian menebang pohon Uzza dan membunuh jin perempuan yang ada di Uzza yang mengajak bicara manusia dan menyesatkan manusia. Maka kemudian Khalid pun menghapus itu semua sampai ke akar-akarnya, walhamdulillah. Dan Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mendatangi manah dan menghancurkannya serta menghilangkannya. Maka berhala-berhala tersebut tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka bagaimanakah dia diminta kok menyelamatkan orang lain? Dan yaitulah para penyembahnya. Afaraitumul Lata wal Uzza wa man tathalithatal ukhra. Aina dhahabat, kemanakah dia pergi? Apakah manfaat bagi kalian? Apakah bisa menghalangi kalian dari tentara-tentara Allah dan pasukan-pasukan muwahhidin, orang-orang yang bertauhid? Ya, maka berhala-berhala ini ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini, kalau tidak bisa menyelamatkan dirinya, kenapa diminta untuk menyelamatkan orang lain? Maka sungguh satu hal yang aneh. Kemudian di ayat ini terdapat dalil adanya orang yang menyembah ini, pohon dan batu. Bahkan tiga berhala ini itu adalah berhala orang musyrik yang paling besar. Wa ma hadza, meskipun demikian Allah menghapusnya dari dunia nyata. Wa manaf dafa'at anha. Ya, maka berhala-berhala tersebut tidak bisa dafa'at anha, membela dirinya. Tidak pula bisa manfaat bagi para penyembahnya. Rasulullah sallallahu, buktinya Rasulullah menyerangi mereka penduduk Mekah. Wa qatalahum, dan memerangi mereka. Dan berhala-berhala mereka tidaklah menghalangi Nabi. Fahadha fihi, maka isi dari dalil ini adalah poin yang mau dijadikan sebagai dalil oleh oleh penulis matan, adanya orang menyembah pohon dan batu. Ya subhanallah, basyarun uqala, manusia yang berakal menyembah pohon dan batu yang merupakan benda mati, tidak memiliki akal, tidak punya, tidak bergerak dan tidak punya kehidupan, Di manakah akal manusia? Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, uluwan kabira, setinggi-tingginya. Kemudian dalil yang lainnya, ya, maka menyembah batu itu ada pada Lata dan Manah. Menyembah pohon ada pada Uzza. Ya, menyembah kubur, ya, salah satu makna adalah Lata. Dan dalil yang lainnya adanya penyembahan terhadap pohon, hadis dari Abu Waqid Al-Laitsi. Ya, beliau mengatakan kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Kami baru saja meninggalkan kekafiran. Ahdin maknanya zamanin. Orang-orang musyrik punya pohon sidr yang mereka iktikaf di dekatnya, bertapa. Dan mereka gantungkan pada pohon tersebut senjata-senjata mereka sehingga pohon itu disebut Dhatu Anwat. Kami melewati satu pohon sidr, kemudian kami katakan, wahai Rasulullah, buatkan untuk kami pohon sesembahan, pohon gantungan, sebagaimana mereka punya pohon gantungan. Di catatan kaki dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad, Ibn Abi Asim, Ibn Hibban, dinilai sahih oleh Ibn Hajar di Al-Isobah. Ya, maka dari Abu Waqid Al-Laitsi, dan dia ada termasuk orang yang masuk Islam pada saat penaklukan kota Mekah menurut pendapat yang masyhur tahun 8 Hijriah. Maka ada pohon, ya, sesembahan orang musyrik jadi tempat gantungan sehingga disebut Dhatu Anwat. Anwat jamak dari nautin, artinya at-ta'liq, menggantung. Dhatu Ta'aliq punya banyak gantungan. Karena mereka orang-orang Mekah menggantungkan pada pohon ini senjata mereka untuk dialap berkahnya supaya jadi pedang yang hebat. Maka salah satu sahabat yang baru saja masuk Islam, belum mengenal tauhid secara sempurna, menyampaikan pada Nabi, buatkan untuk kami Dhatu Anwat, pohon yang bisa untuk gantungan, sebagaimana mereka punya pohon gantungan. Maka inilah bencana taklid dan tasabuh dengan atau menyerupai non-muslim. Dan ini adalah min a'zamil balaya, atau masuk bencana yang paling besar. Maka pada saat itu Nabi SAW keheranan. Nabi katakan Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan dalam Nabi SAW jika ada sesuatu yang menakjubkan beliau atau sesuatu yang beliau anggap sebagai hal yang aneh, maka beliau bertakbir atau mengucapkan Subhanallah wa yukariru dhalika, dan itu diulang-ulang. Kemudian lanjutannya hadis, ya, yang tidak ada di matan. Inna hasunan, sungguh ini adalah jalan. Artinya jalan yang ditempuh oleh banyak orang, sebagiannya meneladani yang lain. Maka sebab yang mendorong kalian untuk hal ini adalah mengikuti jalan orang-orang terdahulu, serta tasabuh dengan orang-orang musyrik. Kemudian Nabi Musa mengatakan, kalian katakan yang kalian katakan demi Allah zat yang nyawaku ada di tangannya, sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Jadikan untuk kami patung sesembahan, sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Respon Musa, qala innakum qaumun taj'alun, sungguh kalian adalah orang-orang yang bodoh. Nah, ini kisahnya adalah sambungan dari kisah selamat dari kejaran Fir'aun. Maka Musa alaihissalam tatkala berhasil melewati Laut Merah membawa Bani Israel, dan Allah tenggelamkan musuh mereka yaitu Fir'aun dan bala tentaranya dalam keadaan mereka lihat sendiri. Maka Bani Israel melewati sekelompok orang yang sedang iktikaf di depan atau di dekat ala asnamin lahum. Ya, iktikaf di depan berhalanya, ya, yang mereka adalah orang-orang musyrik. Maka mereka kemudian menyampaikan kepada Musa usulan, buatkan untuk kami patung sesembahan, sebagaimana mereka punya patung sesembahan. Sebenarnya kalian adalah orang-orang yang tajahalun, orang-orang yang bodoh. Musa mengingkari dan menyalahkan mereka. Inna ha'ula isunya mereka-mereka ini mutabbarum mahum fihi. Mutabbar artinya batil, sia-sia apa yang mereka lakukan. Wa batil dan sia-sia makanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Karena yang dilakukan adalah kemusyrikan. Qala aghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddallakum alal alamin. Apakah dengan selain Allah Ya, maka dengan selain Allah kucarikan kalian sebagai sesembahan. Padahal dia Allah telah mengutamakan kalian lebih unggul daripada semesta alam. Maka Nabi Musa alaihissalam mengingkari permintaan Bani Israel. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengingkari mereka-mereka. Akan tetapi mereka-mereka ini Bani Israel dan para sahabat Nabi yang baru saja masuk Islam di kota Mekah, mereka ini belum syirik. Karena Bani Israel tatkala mereka mengucapkan perkataan ini, mereka belum musyrik karena mereka belum melakukannya. Demikian juga para sahabat tidak musyrik karena mereka belum melakukannya. Dan seandainya mereka sungguh punya data anwat, tentu mereka musyrik. Akan tetapi Allah lindungi mereka, tatkala Nabi mereka melarang mereka untuk hal tersebut, maka mereka-mereka ini berhenti. Akhirnya mereka mengucapkan perkataan ini anjahlin, karena tidak tahu. Mereka tidaklah mengatakannya anta amudin dengan sengaja. Maka tatkala mereka telah mengetahui bahasanya, itu syirik. Mereka berhenti dan tidak melaksanakannya. Seandainya mereka melaksanakannya, tentu mereka tergolong orang yang musyrik menyekutukan Allah. Maka di sini kita jumpai perkataan Syaikh Fauzan, waqalu hadhil maqalata an jahlin. Mereka mengucapkan perkataan ini karena kebodohan, sehingga mereka tidak mengatakannya dengan sengaja. Maka ini dalil bahasanya beliau Syaikh Fauzan ya menetapkan dan mengakui adanya pemakluman karena kebodohan. Dan dalam hal ini, dalam konteks ini, pemakluman karena kebodohan dikarenakan baru saja masuk Islam. Fasyahid minal ayati, maka yang jadi sisi pendalilan dari ayat yaitu afaratumullah tawal uzzad surat an-najm, adanya orang yang menyembah pohon karena mereka-mereka, oh berarti bukan ayat ya, li'an haula'il musyrikin ittakhadhu dhata anwatin, cetakannya Rijal, hah enggak, fasyahid minal ayati atau fasyahid minal hadis, hah minal ayat ya, keliru tentu ya, kalau karena kalimat selanjutnya li'anna ha'ula'il musyrikin ittakhadhu dhata anwatin, berarti ini bicarakan hadis dhatu anwat, berarti bukan ayat namun hadis, sehingga fasyahidu minal hadisi, maka yang jadi sisi pendalilan dari hadis adanya orang yang menyembah pohon karena mereka-mereka orang musyrik memiliki pohon tempat menggantung. Kemudian mereka-mereka para sahabat yang ilmu itu belum kokoh di hatinya berupaya untuk menyerupai orang-orang musyrik ini. Seandainya bukan karena Allah melindungi mereka melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, maka jadi sisi pendalilan adanya orang yang cari berkah dengan pohon, dengan iktikaf di dekat pohon. Yang dimaksud dengan iktikaf di dekat pohon adalah berada di dekat pohon selama beberapa waktu lamanya dalam rangka mendekatkan diri kepada pohon. Maka i'tikaf di sini artinya al-baqa'u fil makan, berada di satu tempat. Ini bahasa kita ya, semedi, nanepi, tirakat. Nah, ini i'tikaf di samping i'tikaf di samping pohon, sampai batu dan yang lain. Fadalla hadza ala masaa'il 'azimatin, maka ini menunjukkan adanya sejumlah poin-poin penting yang menjadi pelajaran. Yang pertama, bahaya ketidaktahuan tauhid. Karena siapa yang tidak mengetahui tauhid layak untuk terjerumus dalam syirik. Wa wala yadri tanpa sadar. Maka dari sini maka ada wajib belajar tauhid dan belajar kebalikan tauhid yaitu syirik. Sehingga seorang itu ala basiratin punya ilmu. Li'ala yu'ta, supaya dia tidak didatangi kesesatan ya, supaya dia tidak sesat karena kebodohannya. Lasiyama lebih-lebih lagi ketika dia jika dia melihat adanya orang melakukan hal tersebut, lantas dia kira itu benar disebabkan karena kebodohannya. Sehingga hadis ini menunjukkan hadis Abu Waqid al-Aitsi, di sini dalil tentang bahayanya kebodohan terutama dalam masalah akidah. Kemudian yang kedua, di hadis ini terdapat pelajaran tentang bahayanya menyerupai orang musyrik. Dan bahasanya semangat menyerupai orang musyrik itu bisa menyebabkan terjatuh dalam kemusyrikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menyerupai sekelompok orang maka dia bagian-bagian darinya. Maka tidak boleh menyerupai orang-orang musyrik. Meskipun perlu diperhatikan bahasanya mantasyabba bikum min fawa minhum, ini bukan hanya hadis celaan. Ini mantasyabba bikum min fawa minhum itu hadis celaan dan hadis pujian. Tergantung bikaumin itu siapa. Kalau bikauminnya itu orang musyrik, orang kafir, setan, orang-orang yang bejat, orang-orang yang rusak, ya, maka ini celaan. Jangan, warning, ya, peringatan waspada. Jangan serupai mereka. Namun ini adalah kalimat pujian jika yang dicontoh adalah orang saleh, orang-orang yang rajin beribadah. Ini maka mencontoh mereka ini mungkin satu hal yang terpuji. Kita belum bisa punya amal hati, amal badan sehebat mereka, namun kita ya berupaya untuk menyerupai mereka. Nah, kemudian bait ya atau kemudian yang terakhir, poin yang keempat, disampaikan di matan, orang musyrik di zaman kita lebih parah kemusyrikannya daripada orang musyrik terdahulu. Karena orang musyrik terdahulu mereka melakukan kemusyrikan ketika senang dan ikhlas, murni hanya untuk Allah ketika susah. Sedangkan orang musyrik di zaman kita kemusyrikannya terus menerus, senang dan susah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'idha raqibu fil fulki. Jika mereka menaiki perahu, mereka berdoa minta kepada Allah dengan memurnikan din. Din di sini maknanya ibadah dan doa hanya untuk Allah. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan kemusyrikan. Penjelasannya. Kaidah yang keempat, inilah kaidah yang terakhir. Orang musyrik zaman kita lebih parah kemusyrikannya daripada orang musyrik terdahulu. Itulah orang-orang musyrik yang Rasulullah SAW diutus untuk mendakwahi mereka. Sebab hal ini jelas karena Allah Jalla wa'ala mengkabarkan bahasanya orang musyrik terdahulu mereka ikhlas dalam artian memurnikan doa dan ibadahnya untuk Allah. Kapan itu? Idza stadda bihimul al-amru. Jika keadaannya genting dan gawat. Maka mereka tidaklah berdoa kepada selain Allah karena mereka tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesusahan kecuali Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan jika Allah timpakan, jika menimpa kalian ad-duru bahaya di tengah-tengah lautan, maka hilang dhalla man tad'una illa iyyahu. Maka hilanglah berhala-berhala yang kalian seru kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tatkala selamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling. Sungguh manusia itu sangat ingkar. Di ayat yang lain, jika mereka tertutup oleh gelombang kadzulal seperti gunung yang mau menimpa mereka. Da'awullaha, maka mereka berdoa minta pada Allah dengan memurnikan ibadah untuknya. Artinya mukhlisina lahu du'a'a, memurnikan doa hanya untuk Allah. Falamma najam ilal bari faminhum muqtasid. Maka tatkala dia Allah selamatkan mereka ke daratan, maka di antara mereka ada yang pertengahan. Ya, di ayat yang lainnya, falamma najahum, maka tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Tiba-tiba mereka melakukan kemusyrikan. Maka fa'awwaluna, maka orang musyrik terdahulu hanya musyrik ketika senang. Nah, ketika senang itulah mereka berdoa minta pada berhala, pohon dan batu, atau batu dan pohon. Adapun jika mereka berada dalam fisida, dalam kesusahan, wa asrafu alal halak, asrafu alal halak, artinya hampir mati. maka mereka tidak berdoa minta kepada berhala, tidak pada pohon, tidak pada batu, tidak pula pada makhluk yang lainnya. Dan mereka berdoa minta kepada Allah semata. Fa idza kana, maka jika tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesusahan kecuali Allah Jalla wa Ala, maka bagaimanakah yudaa ghairuhu fi rakhai? Berdoa kepada selain Allah ketika senang. Ya, tentang apa makna muqtasid? Kita lihat Al-Mukhtasar fi Tafsir untuk surat Luqman ayat 32. Ya. Luqman enggak sampai 32, Luqman cuma sampai 30. Oh, bukan bukan. Luqman, oh betul. Sampai 34. Makna ayat di Al-Mukhtasar fi Tafsir, maka jika mereka dikepung dari semua sisi oleh gelombang semisal gunung Kabdulal, itu ada maknanya gunung, wal rumam, dan semisal mendung. Maka dhulal di sini di Al-Mukhtasar fi Tafsir punya dua makna. Ada yang memaknainya dengan gunung, ada yang maknanya dengan mendung. Kemudian dua-duanya dipakai semua. Maka mereka berdoa kepada Allah semata dengan memurnikan doa untuk Allah. Doa dan ibadah murni hanya untuk Allah. Tatkala Allah kabulkan doa mereka, Allah selamatkan sampai daratan. Allah selamatkan mereka dari tenggelam. Faminhum muqtasid. Di antara mereka muqtasid, tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya berupa syukur dalam bentuk yang sempurna. Bahkan ada yang mengingkari nikmat. Ya, maka muqtasid tidak dapat penjelasan secara khusus. Cuma ada kalimat penjelasnya, tidak melaksanakan kewajiban syukur dalam bentuk sempurna. Itu muqtasid. Ya, tidak melaksanakan kewajiban bersyukur secara sempurna. Itu muqtasid. Nah, kemudian kembali ke buku. Wa amma musiku hadzal zamani, adapun orang musik di zaman ini, yaitu zaman belakangan, itulah orang-orang yang terjadi di tengah-tengah mereka kemusikan dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kemusikannya terus-menerus susah dan senang, atau senang dan susah. Mereka tidak memurnikan la yukhlisuna lillahi, tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah. Ini bahkan wala fi halati syiddah, bahkan dalam kondisi yang genting sekalipun. Bahkan setiap kali istadabi al-amru, kondisinya makin genting, semakin hebat pula kemusikannya. Semakin sungguh-sungguh seruannya. Manggil-manggil Hasan, Husain, Abdul Qadir al-Jilani, Rifai, dan yang lainnya. Ini satu hal yang telah dikenal. Dan disebutkan dari mereka sejumlah hal yang menakjubkan. Atau ini diantara cerita, wajikar dan disebutkan anhum dari mereka, al-ajaib, sebuah hal yang menakjubkan di tengah-tengah lautan. Bahasanya, jika istadabi ma'al-amr keadaannya gawat, mulailah mereka berteriak-teriak, memanggil-manggil nama para wali dan orang saleh, minta tolong pada mereka dengan meninggalkan Allah. Karena para penyuruh kebatilan dan kesesatan mencekoki mereka dengan dengan kalimat, kami akan menyelamatkan kalian di lautan. Jika terjadi menimpa kalian sesuatu, panggillah nama-nama kami dan kami akan menyelamatkan kalian. Maka mayu wahada, maka cerita-cerita semacam ini diriwayatkan dari para guru-guru tarekat sufiyah. Bacalah jika Anda ingin tahu, dapat cerita yang lebih detail, kitab Tabaqat Asy'arani. Fafiha, maka di buku ini Tabaqat Sya'rani terdapat hal yang bikin merinding al-julud bulu kudu yang disebut dengan sebutan karamah wali. Bahasanya mereka yang dianggap wali bisa menyelamatkan dari kesusahan di lautan. Dan bahasanya wali itu menjulurkan tangannya ke laut, kemudian membawa markab kendaraannya seluruhnya, kemudian dikeluarkan, dipindah ke daratan. Dalam keadaan akmam, lengan baju. Lengan bajunya itu tidak basah. La tatanadda, tidak basah. Dan yang lainnya berupa turuhat, ocehan, dan khurufat mereka. Maka kemusikannya terus menerus ketika senang dan susah. Maka orang-orang ini lebih parah dibandingkan kemusikan terdahulu. Kemudian ada tambahan tentang sisi lebih parahnya kemusikan orang sekarang. Wa aidan, dan juga tambahan yang kedua sebagaimana perkataan penulis di kitab yang lain Kasyf Syubhat. Min wajhin akhar, ada sisi lebih parah. Sisi yang kedua. Sisi yang lebih parah adalah orang-orang terdahulu, orang musyrik terdahulu, mereka menyembah orang-orang saleh, itu malaikat, para nabi dan wali. Adapun mereka-mereka orang musyrik sekarang menyembah sejumlah manusia, min afjarin nasi, yang merupakan manusia yang paling fujur, yang paling rusak agamanya. Sebagaimana kita jumpai di tempat kita, di Seragen orang pergi ke Gunung Kemukus untuk cari pesugihan supaya cepat kaya. Maka siapa yang disembah? Yang disembah adalah seorang laki-laki yang kumpul kebo dan berzina. Dan dia berzina dengan istri bapaknya, ibu tirinya. Nah, itu yang dimintai kekayaan. Maka yang disembah adalah adalah min afjarin nasi. Wahum dan mereka wahum ya tarifu nabi dalik, kembali ke buku, dan mereka mengakui hal ini. Mereka mengakui bahasanya yang mereka sebut dengan wali kutub yang jumlahnya satu sedunia. Wali kutub yang jumlahnya dua sedunia, atau wali ghaus yang jumlahnya satu sedunia. Mereka ini tidak sholat, tidak puasa, tidak menjaga diri dari zina, malah kemudian berzina. Tidak menjaga diri dari homo, sebagian muridnya di homo. Dan tidak menjaga diri dari perbuatan yang keji. Kenapa nekat melakukan hal ini? Karena mereka beranggapan kalau mereka tidak punya beban syariat, tidaklah berlaku padanya haram dan halal. Karena hukum halal dan haram innama hada hanyalah lil awami faqat, untuk orang awam saja. Kalau mereka sudah jadi manusia suci, sudah jadi wali, tidak lagi terikat dengan aturan sana dan sini. Ya, dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengakui bahasanya pimpinan mereka tidak sholat, tidak puasa. Dan bahasanya mereka pimpinan mereka tidak jaga diri dari perbuatan keji, humu dan zina. Meskipun demikian tetap mereka sembah. Bahkan mereka beribadah kepada sekelompok orang yang min afjarin nasi, tergolong manusia yang paling fajir. Semacam Halaj, Ibnu Arabi, Rifai, Ahmad Badawi dan yang lainnya. Ya, entah sekian kutipan waqad syekh waqad saqa syekhu, dan penulis membawakan dalil bahwasanya orang musyrik belakangan lebih besar dan lebih parah kemusikannya dibandingkan orang yang terdahulu. Karena orang yang terdahulu mereka memurnikan yukhlisuna fi siddah. Ya, murni memurnikan ibadah dan doanya ketika susah, ketika genting. Sedangkan mereka ini melakukan kemusikan fi raha ketika kondisi senang. Fastadalla, lantas penulis berdalil dengan firman Allah Ta'ala, di saat al-ankabut, fa idza raqibu fil fulqi da'awallah mukhlisina lahuddin. Jika ya, mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah, ya, memurnikan lahu untuk Allah adina ibadah dan doanya. Kemudian selesailah yang kita baca, wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, maka inilah empat hal yang penting, yang dengan empat hal ini kita akan mengetahui apa itu tauhid. Karena kita akan tahu tauhid, kiat pentingnya adalah tahu apa itu syirik. Apa itu syirik yang dilarang oleh Al-Qur'an. Untuk tahu apa itu syirik yang dilarang oleh Al-Qur'an, maka cara praktisnya adalah mengetahui syirik yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Ternyata syiriknya orang jahiliyah tidak dalam rububiyah. Ini di poin pertama. Ternyata syiriknya orang jahiliyah itu dalam masalah ibadah. Ini di poin yang kedua. Bahkan ibadahnya bukan menyembah makhluk untuk mendekatkan diri kepada makhluk, namun menyembah makhluk supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun menyembah makhluk, nah ini tidak boleh. Ya, kemudian yang namanya musyrik itu tidak hanya menyembah patung, tapi menyembah makhluk, apapun bentuk makhluknya, itu kemusyrikan. Nah, ini di kaidah yang ketiga. Ini di kaidah yang ketiga. Maka apapun yang disembah, mau malaikat, mau nabi, mau wali, kalau itu ibadah, ibadah adalah hak khusus Allah diberikan pada ini semua, menyebabkan maka jika menyembah ini semua adalah kemusyrikan tanpa pandang bulu. Nah, kemudian poin yang keempat mungkin bisa kita katakan ini suplemen, ya, yang juga penting berkenaan dengan kemusyrikan. Ya, ini tidak membicarakan bagaimanakah atau bisa kita katakan ya bukan hanya suplemen, namun ini gambaran tambahan tentang kemusyrikan ala jahiliyah. Dikasih gambaran bahasanya mereka itu musyriknya kalau susah. Jadi tetap masih bercerita tentang model kemusyrikan di masa jahiliyah. Di poin yang keempat diceritakan bahasanya musyriknya orang jahiliyah cuma ketika senang saja, tidak ketika susah. Nah, karena itu kalau musyriknya itu senang dan susah berarti lebih parah, lebih keterlaluan, lebih kebangetan dibandingkan musyriknya orang jahiliyah. Nah, maka dengan empat poin ini kita tahu bagaimanakah kemusyrikan yang terjadi di masa jahiliyah. Nah, itulah kemusyrikan yang dilarang oleh Al-Qur'an. Dan dengan itu, dengan melihat ini, maka kita bisa simpulkan ya, tauhid apa yang diajarkan oleh Islam. Ya, maka ya, tauhid dengan seluruh jenisnya. Tauhid rububiyah, namun tidak cukup dengan itu, namun ditambah dengan uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah itu hanya untuk Allah, tidak boleh untuk yang lainnya. Jangan seperti di poin yang ketiga. Dan ibadah kepada Allah itu ketika susah dan senang, tidak sebagaimana di poin yang keempat. Beribadah kepada Allah ketika senang saja. Ya, ketika susah saja. Ya, ketika senang kemudian suka-suka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan diikuti, jangan ditiru. Ya, demikian kurang lebih yang bisa kita baca, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, ada satu pertanyaan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh atau dianjurkan bersyahadat setiap saat berdoa setelah sholat agar menjaga diri dari dosa pembatal Islam yang mungkin pernah dilakukan, baik dosa tersebut disadari maupun tidak, atau adakah cara lain yang bisa dilakukan untuk menjaga diri dari dosa-dosa pembatal keislaman? Jazakumullah khairan. Ya, jika yang dimaksudkan adalah jaga diri dari dosa-dosa nilainya kemusyrikan yang dikhawatirkan pernah terjadi, maka ada doa khusus dari Nabi yang Nabi ajarkan. Ya Allah, aku yang bisa dilihat di buku Hisnul Muslim. Ya, sedangkan untuk hal yang ini agar kita jaga diri dari kemusyrikan secara umum. Adapun jika itu adalah yang membatalkan keimanan secara khusus, maka tobatnya khusus. Tobat dari yang ini. Yang ini nilainya membatalkan keislaman dan keimanan. Tapi kalau sekedar tindakan preventif untuk terjaganya iman, jangan sampai rusak, ya maka ada doa khusus dari Nabi. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar dijaga dari kesyirikan yang kita tidak tahu. Dan kita minta pada Allah supaya mengampuni yang sudah tahu dan terjadi. Teks doanya bisa dirujuk ke buku Hisnul Muslim. Naam. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.